الحمد لله لله الله تعالى سورة أعراف وهي مدنية dinamakan juga surat An-Nisa Usughra. Surat An-Nisa Usughra. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumunnisa fattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. وتلك حلول الله ومن يتعدى حلول الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Menyatakan tentang talak, waktu dan tentang mungkin juga cara. Yaqulu ta'ala mukhatiban li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa lil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengajar bicara nabinya, ditujukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ini asal, dan lil mu'minina umuman tab'an. Yani aslinya ini kepada Rasulullah, tapi kemudian juga berlaku untuk kaum mu'minin. يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي وهاي نبي إذا طلقتم النساء يعني أي إذا أردتم طلاقهن kalau kamu ingin menceraikan mereka, menolak istri-istrimu, فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع, carilah untuk menolak mereka itu perkara yang disyariatkan, ini dengan aturan syariat. ولا تبادر بالطلاق من حين يوجد سببه, jangan buru-buru menjadi menolak dengan menjadi sebelumnya ketika muncul sebabnya, ada alasan, ada sebab, tapi jangan segera, jangan buru-buru melakukannya, mengucapkannya, min ghairi imra'at li amrillah, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan ataupun aturan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak memperhatikan istrinya sedang dalam keadaan apa. Nah, qala bal talliquhunna li'iddatihin, bahkan ceraikanlah mereka pada masa iddahnya, untuk waktu iddahnya, di ajli iddatihinna, karena untuk menetapkan apa, memudahkan perhitungan iddahnya. Bian mitalliqah zawjuha, di mana suaminya menceraikannya, wahia tahir, misalnya dia dalam keadaan tahir, suci, tidak haid, tidak nifas, fi tuhrin, dalam masa-masa suci, lam yujami'ha fihi, yang suami itu tidak mencampuri istrinya di dalam masa-masa suci tersebut. فهذا الطلاق هو الذي تكون المدة فيه واضحة بينة. Talak yang seperti inilah yang iddahnya itu jelas dan terang, gamblang, mudah terhitung. Karena dalam ayat yang lain kan disebutkan, وللمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Qala bi khilafi ma law talaqaha wa hiya haidhah, lain halnya kalau dia diceraikan, ditalak dalam keadaan dia sedang haid, fa innaha la tahtasib bitilkal haidhah, karena dia tidak mungkin akan menghitung masa iddahnya itu dengan haid tersebut, allati waqa'a fiha talaq, yang talaknya itu jatuh pada waktu dia sedang haid. wa taqulu 'alaiha al-iddatu bisababi dzalik, yang akhirnya masa iddahnya menjadi semakin panjang. Wa kadzalika law talaqaha fi tuhrin wati'at fihi, demikian pula kalau dia menceraikan istrinya dalam waktu-waktu suci yang dia campuri istrinya di situ. Fa innahu la yu'man hamluha, karena tidak ini nan dikhawatirkan ketika dicampuri nanti kemungkinan besar istrinya hamil. Fa la yatabayyan, kemudian tidak jelas, tahu-tahu dicerai ternyata kemudian setelah lewat mungkin 3 bulan ternyata hamil. Nah, tambah panjang masa iddahnya. Ini perbuatan termasuk yang kezaliman, dan ini pelanggaran tidak boleh dilakukan. Maka diingatkan oleh Allah di sini. Wa la yatadhihu bi iddatin ta'taddu, sehingga tidak jelas dengan iddah yang mana dia akan memasukinya. Apakah dalam keadaan iddah dia 3 bulan sebagaimana, nah, atau dengan hamilnya itu. Jadi kalau tidak, kalau dia misalnya dalam keadaan tuhrum, jadi suci, kemudian dicampuri oleh suaminya, mana yang dipilih nanti? Iddahnya dengan jadi dia masa sucinya itu, teman-teman dihitung, nah, sampai 3 kali suci atau 3 bulan, atau kalau misalnya meragukan, atau ketika nanti di tengah jalan ternyata hamil. Nah, kalau misalnya hamil jelas, sampai dia melahirkan. Nah, itu memang apa namanya yang ada di nanti dalam ayat berikutnya. Qala wa amara ta'ala bi ihsa'il iddah, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk menghitung, mencatat masa iddah tersebut, memperkirakannya. Ai dabataha bil haid in kanat tahidu, dipatokkan, nanti diperhatikan haidnya kalau dia masih haid. Au bil ashhar, atau dengan bulan perhitungan bulan. Illam takun tahir, kalau dia belum haid. Nah, walaysat hamilan, nanti masih biker, nah, dinikahi dalam keadaan mungkin masih belum haid misalnya. Nah, di bawah mungkin 15 tahun atau 12 tahun dinikahi ternyata belum haid. Nah, ini diperhitungkan dengan waktu al-ashhur, dengan 3 bulan. Walaysat hamilan, tapi dia belum hamil. Nah, kalau hamil sudah jelas. Wala fa inna fi ihsaiha ada'un li haqqillah. Nah, dengan menghitungnya, memperkirakannya itu berarti kita menunaikan hak-hak Allah juga. Wa haqqu zawjil mutallaq, dan hak suami atau haqqu zawji al-mutallaq, hak suami yang menceraikan istrinya. Wa haqqu man yatazawwajuha ba'du, dan suami kembali kepada istri, dan hak istri yang ditalak. Nah, bisa juga hak orang yang akan nanti menikahinya setelah itu. Wa haqquha fi nafaqati wa nahiyah, juga hak dia dalam hal nafkah dan yang lainnya. Jadi haqqu zawji mutallif, haqqu may yatazawwajuha, hak orang yang nanti calon suaminya atau orang yang mungkin mau mengambil dia, dan hak dia sendiri, hak sang perenam istri itu sendiri dalam hal apa nafkah dan yang sejenisnya. Kenapa? Kalau dia masih dalam masa iddah, talaknya talak rajai, yaitu dia masih dinafkahi oleh suaminya, atau dia mungkin punya anak, dia masih tanggungan oleh suaminya. Kalau sudah bain, talak 3, nanti la sukna wala nafkah, tidak ada tempat tinggal, tidak ada pula nafkah. Fa idza dhabatat dhabitat iddatuha, kalau iddahnya diperhatikan, dijaga, dicatat, alimat halaha ala basirah, atau kalau dikembalinya kepada dia. Jadi kalau dia buat tahu masa iddahnya, kalau istri itu atau perempuan itu tahu masa iddahnya, dia tahu keadaan dirinya secara di atas basirah, dengan pengetahuan, dengan yakin bahwa dia kondisinya demikian. Wa alima ma yatarattabu 'alaiha min al-huquq, dan dia pun tentu tahu apa hak-hak yang kemudian menjadi kewajiban dia atau dia harus dia tunaikan. Wa ma laha minha, dan menjadi bagian dia, hak apa yang harus dia dapatkan ketika dia tahu ini haknya, mungkin ya seperti itu nafkah ataupun hal yang lain, dia masih mungkin di tempat suaminya, mungkin dia masih Kalau dalam sebagian pendapat boleh dia mungkin kalau misalnya safar ke orang tuanya diantar oleh suaminya ketika masih masa idah, cuma mereka tidak boleh bercampur. Nah, kalau di masa-masa idah itu dia didatangi oleh suaminya, dicampur oleh suaminya, sudah tidak ada idah lagi, sudah berarti kembali dia menjadi istri laki-laki tersebut. Nah, hadzal amru bi sayl iddah yatawajjah lizawj. Perintah untuk mencatat, menghitung, memperhatikan masalah iddah ini itu diarahkan kepada suami. Walil mar'ah, juga kepada sang wanita. In kanat mukaffilatan, mukallafatan, kalau dia itu sudah mukallafah, artinya wanita yang dewasa, baligh, aqil. Nah, wa illa fali waliha, kalau dia belum akal, dia masih belum baligh. Nah, itu ditujukan kepada wali-walinya supaya mereka perhatikan. Nanti anaknya dinikah dalam keadaan mungkin belum baligh, belum tahu, atau masih kalau seperti Bunda Aisyah radhiyallahu anha masih main boneka. Nah, itu ketika sudah di Madinah itu masih dengan anak-anak jariah-jariah yang di Madinah masih bermain boneka. Nah, waqauluhu wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Ai fi jami'i umurikum, dalam semua urusan kamu, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan anak, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan masyarakatnya, dalam urusan diri kamu sendiri, pekerjaan kamu, dakwah, dalam urusan yang lain-lain. Fi jami'i umurikum, dalam semua urusan terkait hubungan kita dengan sesama ataupun dengan di dalam lingkungan kita ataupun di luar. Wa khafuhu fi haqqi zawjatil mutallaqat, termasuk dalam urusan dengan suami istri. Takutlah kamu kepada Allah terkait dengan hak-hak istri yang diceraikan. Fala tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu keluarkan dia dari rumah-rumah mereka. Muddatal iddah, masih dalam masa iddah. Bal yalzamna buyutahunna, dan hendaknya mereka tetap berada di rumah-rumah tersebut. Alladhi talaqaha zawjuha wa hiya fiha, yang dia diceraikan oleh suaminya di rumah itu. Amman nahyu an yakhrajiha, adapun dia taib, wa la yakhrujna ay la yajuzu lahunna khuruj minha, dan tidak boleh juga dia keluar dari rumah tersebut. Pembalasan syar'i mungkin. Amman nahyu an yakhrajiha, adapun larangan mengeluarkan dia, fali annal maskan yajibu 'alal zawji lizawjah, karena tempat tinggal itu wajib atas suami untuk istrinya. Dia mampu litakmula fihi iddatuha, supaya sempurna iddahnya di dalam rumah tersebut. Allati hiya haqqun min huquqihi, yang itu merupakan hak dari hak-haknya. Wa amman nahyu an khurujiha, adapun yani dia dilarang keluar, dia tidak boleh keluar wanitanya. Falam falima fi khurujiha min idha'ati haqqi zawj, karena kalau dia keluar dan masih dalam masa iddah, itu berarti menyia-nyiakan atau melanggar hak suaminya. Wa adami saunihi, dan berarti dia tidak menjaga, memperhatikan hak suaminya. Wa yastamiru hadzal nahyu 'anil khuruj min al-buyut wal ikhraj ila tamamil iddah, dan berlanjut larangan keluar itu dari rumah, dan larangan ikhraj, suami mengusir istrinya, ila tamamil iddah, ini sampai sempurnanya waktu masa iddah tersebut. Illa an yatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia melakukan perbuatan yang keji, yang jelas ketahuan mungkin, na'udzubillah, ya, nah, perbuatan keji bi amrin qabihin wadih, perbuatan keji yang jelas, apakah itu apa zina ataupun yang lainnya yang betul artinya tidak buruk sekali. Mujibul ikhrajha, yang mengharuskan suami untuk mengusir dia. Bihaitu yadkhulu ala ahli al-bait darar, yadkhulu ala ahli al-bait darar, di mana misalnya dia menimbulkan mudarat kepada orang rumah itu, anaknya atau mungkin mertuanya, ibu suaminya, ya, atau yang lain-lain. Min adami ikhrajihat, kalau tidak dia dikeluarkan. Nah, kalau masih di situ, mungkin dia akan menyakiti, akan mengganggu mereka, entah dengan mulutnya atau dengan perbuatannya. Kalau ada bil aqwal, misalnya dengan ucapannya kotor, caci maki, atau mungkin tidak menghardik dengan ke orang tua suaminya, tidak pantas, atau mungkin membentak-bentak anaknya ataupun mengata-ngatai anaknya, tidak bagus. Nah, wal af'alil fahisha, atau perbuatan-perbuatan yang keji, maklum sudah. Fa fi hadhil hal yajuzu lahum ikhrajuha. Maka di dalam kondisi yang seperti ini boleh seorang suami mengusir istrinya. Karena ia lati tasabbabat li ikhraj nafsiha, karena dia sendiri yang menjadi sebab dia diusir oleh suaminya. Nah, kelakuan ataupun perilakunya tidak baik. Wal iskanu fihi jabrun li khatiriha, dan menempatkan dia di rumah itu sebetulnya meringankan ataupun memberi hiburan, menenangkan pikirannya. Waris kun biha, menunjukkan sikap lembut kepada dia. Fahiyal lati adkhalat darar ala nafsiha. Padahal kalau dia tinggal di rumah itu kan dia menjadi tenang, pikirannya mungkin terhibur, mungkin dia punya rencana ke depan. Tapi dengan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatannya yang menyalahi syariat dan juga jahat ataupun keji, maka dia sendiri yang merusak ketenangan itu. Dia sendiri yang menimbulkan yang alasan untuk dia diusir dari rumah tersebut. Wahada fil mutadda raj'iyah. Ini berlaku untuk wanita-wanita yang iddahnya itu iddah talak raj'i. Talak satu dan talak dua. Wa ammal ba'in, adapun talak ba'in sudah ketiga kalinya. Falaisa laha sukna wajibah. Enggak ada lagi tempat tinggal yang wajib untuk dia. Lian nasakan taba'un lin nafaqah. Karena sakan, tempat tinggal, tempat menetap itu mengikuti nafkah. Wa nafaqah tajibul lirraj'iyyah dunal ba'in. Demikian pula nafkah yang mengikuti, yakni yang dia itu berlaku untuk orang-orang perempuan-perempuan yang ditalak raj'i, bukan yang talak ba'in. Jadi ketika sudah talak tiga, tidak ada lagi sukna wala nafkah. Tidak dia mendapatkan tempat tinggal, tidak pula mendapatkan apa? Nafkah. Kecuali kalau mungkin rumah itu disediakan, memang dibelikan untuk dia. Ya. Nah, ini rumah itu mau diatur mungkin atas nama dia, terus sudah ada perjanjian, ini punya kamu. Nah, ini dia. Nah, ini suaminya yang keluar. Nah, kalau misalnya itu punya suaminya, dia diboyong suaminya di situ, tercerai, nah, dia yang keluar. Nah, ini mungkin apa? Wallahu alam, kalau di bagian budayanya ada mungkin Padang yang masih ya, seperti itu. Nah, sebuah rumah punya keluarga perempuan, istri suami kalau cerai keluar dari rumah tersebut. Qala rahimahullah qauluhu wa tilka hududullah ay allati haddaha li ibadihi wa syar'aha lahum. Inilah batas-batas Allah yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya dan Allah syariatkan untuk mereka. Wa amarahum bilzumnya, dan Allah perintahkan untuk terus memperpegang jaga batas-batas tersebut. Walukuf ma'aha, ini artinya berhenti di batas-batas tersebut, tidak melampauinya. Wa man yata'adda hududallah, siapa yang melanggar batas-batas Allah, bi'allam yaqif ma'aha, dimana dia tidak berhenti di batas-batas tersebut, bal tajawazaha, bahkan melampaui batas-batas tersebut. Apakah itu dalam perkara-perkara yang mubah, yang halal, apalagi perkara-perkara yang haram, yang dilarang. Nah, itu tidak boleh dilanggar, ditabrak. Wianna bal tajawazaha aw kasara anha, atau bahkan mengurangi, artinya kurang sempurna di dalam memperhatikan batas-batas tersebut. Faqad zalama nafsah, berarti dia telah menzalimi dirinya. Ai bakhasaha, ini menguranginya, merendahkan dirinya, merugikan dirinya. Haddaha, mengurangi keuntungan bagian yang dia peroleh. Nah, mestinya jiwa yang baik, sempurna, untuk naik jadi lebih dekat kepada Allah. Tapi ketika dia melanggar batas-batas Allah, berarti dia telah mengurangi jatah kemuliaan yang dia mendapatkan. Wa adha'a nasibahu, dia menyia-nyiakan bagian dia min ittiba'i hududillah. Jadi dalam bentuk apa, dalam mengikuti batas-batas Allah. Allati hiya shalah, yang mengikuti artinya berdiri atau berhenti di batas-batas tersebut termasuk keberuntungan, kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Qala qawluhu la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dhalika amra. Kamu tidak tahu, mungkin Allah akan memunculkan setelah itu perkara yang baru. Ada hal, apa namanya, hal-hal yang baru yang dikehendaki oleh Allah. Ai syar'a Allahu al-iddah. Yani Allah menetapkan syariat iddah, masa-masa iddah menunggu. Haddada talaqaha wa haddada talaqa biha, dan Allah batasi talak itu dengan waktu-waktu iddah tersebut. Lihikamin azimah. Lihikamin azimah, untuk hikmah-hikmah yang sangat agung yang kita mungkin sebagiannya tidak mengerti. Famina, di antara hikmah-hikmah tersebut, annahu la'alla Allah yuhditsu fi qalbil mutalliq rahmah wal mawaddah. Boleh jadi Allah ini memunculkan di dalam hati laki-laki atau suami yang menceraikan itu tumbuh kasih sayang, kemudian cinta, ya, fayuraji'u man talaqaha min talaqiha. Dia kemudian merujuknya. Nah, dia munculkan ketika masing-masing masa iddah dan ada waktu-waktu. Kemudian kasihan. Apalagi lihat anak-anaknya, iba dia. Dan selama ini dia yang mungkin membuat dia, apa namanya, suami itu menjadi seorang yang ifa, terjaga. Nah, kemudian dia ingat bebannya, kemudian apa namanya, upayanya mendidik anak-anaknya. Dia kembali kepada istrinya. Wa yastanifu aisyarataha, kemudian dia perbaharui, bergaul dengannya, dia perbaiki. Fa yatamakkanu min dzalika muddatal iddah, dan itu hanya mungkin dilakukan di masa-masa iddah. Di masa-masa iddah. Kalau misalnya di talak ketika apa, dia dalam keadaan haid. Nah, ketika dia dalam keadaan haid dicerai. Kalau dia misalnya mungkin mau rujuk, bagaimana dia mau rujuk ketika itu dalam keadaan haid? Nah, tidak bisa dia campuri. Atau apa namanya, di masa-masa dia suci, kemudian tidak ketahuan apakah hamil atau tidak. Nah, ini kan tidak jelas. Maka diingatkan tentang perkara tersebut. Fa yatamakkanu min dzalika muddatan iddah aula allahu yutalliqu li sababin minha. Atau dia mungkin menceraikannya karena sebab dari istri itu sendiri. Fayazulu dzalika sabab fi muddatil iddah, kemudian hilang sebab itu di masa-masa iddah tersebut. Fayurajimah, artinya mungkin istrinya yang bikin ulah. Nah, ya, muncul sebab akhirnya suaminya menceraikan dia, tapi di masa-masa iddah tersebut, nah, mungkin dia berubah, dia sadar, dia bertaubat, kemudian dia memperbaiki diri. Nah, di masa-masa seperti itu suami ya, hilang sebabnya, akhirnya dia merujuk, nah, kembali kepada istrinya. Lintifai sababit talak, untuk menghilangkan sebab-sebab talak. Wa min al-hikam, termasuk juga hikmahnya adalah annaha muddatat tarabbus, masa-masa iddah itu dalam masa-masa menunggu. Ya'lamu bara'ata rahmiha min zawjiha, supaya dia tahu atau suaminya tahu, yakni bersihnya rahim sang istri itu dari dalam suaminya, hamil atau tidak. Nah, itu gunanya juga hikmah kenapa dengan masa-masa tersebut. Qala wa qaluhu fa idza balaghna ajalahunna, kalau wanita-wanita yang dicerai ini sampai pada waktunya habis iddahnya, ai idza qarabna inqida'al iddah, kalau mendekati masa-masa akhir iddahnya, li'annahunna law kharajna minal iddah, ini kalau mereka sampai keluar dari masa-masa iddah tersebut, lam yakun zauj mukhayyaran bainal imsak wal firaq. Nah, suami tidak punya, tidak ada pilihan untuk antara dia menahan atau menceraikan. Nah, maka kalau dia sampai yang waktunya itu, fa'amsikuhunna bima'ruf, tahanlah mereka dengan cara yang baik. Nanti tetap menjadi istri ala wajhil muasyarah al-hasanah wa shohbah al-jamilah, dengan bentuk pergaulan dan menjadi pertemanan yang baik ya dengan istrinya. La ala wajhi darar, jangan sampai dia dipergauli balik lagi suaminya masa-masa itu, atau apa namanya sebelum habis masa iddah itu dia kembali untuk menimbulkan mudarat bagi istrinya. Nah, mungkin baru satu ini masa dia mengucapkan talak, baru berapa hari dia merujuk, nanti setelah apa atau apa namanya ini satu saat lagi ntar lagi diceraikan lagi. Wa iradatu syarr wal hadab wal habs, atau dia ingin menginginkan kejelekan bagi istrinya dan ingin menahan dia. Fa inna imsakaha ala hadzal wajh la yajuz, maka menahan dia untuk yang seperti ini tidak boleh. Kalau mau dilepas, lepaskan. Nah, kalau mau dirujuk, rujuk dengan baik. Dan kembali menjadi menggaulinya dengan baik, pergaulan yang baik. Dimulai lagi dari awal. Qala aw fariquhunna bi ma'ruf, atau kamu pisahkan, tinggalkan mereka dengan cara yang baik pula. Ai firaqan la mahdzurun fihi. Yani meninggalkan mereka berpisah dengan tidak ada padanya hal-hal yang dikhawatirkan, yaitu pelanggaran terhadap syariat Allah maksudnya. Min ghairi tashatum wala takhasum, yani tanpa timbulnya pertikaian, tanpa timbulnya percekcokan, pertengkaran. Wala qahralaha ala akhdhi syai'in min maliha, dan tidak pula memaksa dia untuk memangin dia mengambil sesuatu dari hatinya. Artinya tidak mengerti supaya suaminya dengan maksud seperti ini, dia ingin supaya istri itu tadi memberi menebus dia atau apa supaya dia bisa mengambil bagian atau harta dia, sehingga dengan itu suaminya ya kalau misal mau rujuk dia sudah mendapatkan bagian dari harta istrinya. Ini juga tidak boleh. Wala wa asyhadu ala talaqiha wa raja'atiha nam dawai adlin minkum, persaksikan, cari saksi untuk mentolak ataupun merujuk dia dua saksi yang adil. Ayy rajulaini muslimaini adlaini, dua laki-laki muslim yang adil. Ini yang adil di sini baligh aqil salim min asbabil fisq wa khawarimil muru'ah, bukan orang yang fasik, bukan orang yang rusak muru'ahnya. Lianna fil isyhadi al-madhkur saddan li babil mukhasamah, karena mendatangkan saksi ini untuk menutup pintu jangan sampai terjadi pertikaian. Wa kitman kullin minhuma ma yalzamuhu bayanuhu, dan jangan sampai masing-masing pihak menyembunyikan apa yang seharusnya diterangkan. Wa aqimu ayyuhasy syuhada, tegakkanlah wahai para saksi syahadata lillah. Nah, lakukan, jalankan persaksian itu karena Allah. Aitu biha ala wajhiha, datangkan, jadilah saksi dengan sebenar-benarnya. Min ghairi ziyadatin wala naqsi, tanpa menambah ataupun mengurangi. Waqsudu bi iqamatiha wajhallahi wahdah, jadikan kamu menjadi saksi itu memang ingin untuk mengharapkan wajah Allah satu-satunya. Wala turau biha fariban liqarabatihi, bukan kamu menjadi saksi itu untuk memilih berpihak karena yang ini adalah kerabatmu, misalnya ini yang perempuan adalah kerabatmu atau yang laki-laki, sehingga kemudian memihak kepada salah satunya. Wala sahiban limahabbatihi, dan bukan pula karena teman, karena mencintai dia. Nah, dzalikum alladzi dzakarna lakum min al-ahkamil wal hudud, apa yang kami terangkan kepada kamu wahai manusia berupa hukum-hukum dan batasan-batasan itu. Yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dinasihati, diingatkan dengannya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hari mengambil manfaat, yang betul-betul memperhatikan masalah ini adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, karena itu merupakan aturan Allah, dan juga beriman kepada hari kemudian karena nanti akan ada mungkin persoalan-persoalan yang dihadapi di hari kemudian nanti. Fa'in nama yu'minu billahi wal yawmil akhir, karena orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yujibu lahu dalik ayat ta'iba bima'ayudillah, wajib. Dan itu yang akan itu mengharuskan dia untuk mengambil pelajaran, menerima nasihat dari nasihat dan peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. wa ay yakun yuqaddima li akhiratihi min al-amali shalihah. Dan orang mukmin pula yang akan mengedepankan, menghaturkan untuk akhiratnya amalan-amalan salihah, ma tamakkana minha, yang dia mampu melakukannya. Bi khilafi man tarahhala al-iman, man tarahhala al-iman atau man tarahhala al-iman an qalbi. Beda halnya dengan orang-orang yang iman itu sudah berangkat, sudah meninggalkan dia, sudah meninggalkan hatinya. Fa innahu la yubali bima aqdama alaihi min asyarr. Karena dia tidak akan peduli dengan kejahatan yang dia kedepankan, yang dia perbuat. Wala yu'adzim mawa'idhallahi. Dia tidak menganggap besar nasihat-nasihat Allah, tidak mengagungkan peringatan-peringatan Allah. Li'adamil mujib lidzalik. Karena tidak ada yang mengharuskannya. Apa yang mengharuskannya? Iman kepada Allah dan hari kemudian. Walamma kana talaqu qad yuqi'u fi dhayq wal karb wal gham. Amara ta'ala bi taqwahu. Wa anna man ittaqahu fi talaq wa ghairihi fa inna Allah yaj'al lahu makhrajan wa makhraja. Ketika talak itu kadang-kadang menyebabkan pelakunya dan dia yang korbannya, maf'ulnya, itu jatuh ke dalam perkara-perkara yang menyesakkan, ya, menimbulkan jadi kesulitan, keresahan, kesedihan, kegelisahan. Dan Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dan ini bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dalam urusan talak, juga dalam urusan-urusan yang lain, nah, itu pasti akan Allah berikan untuk dia jalan keluar. Allah lapangkan untuk dia kesulitan tadi, dan Allah berikan dia arah untuk yakni ilmu ataupun taufik untuk mengambil solusi. Jadi apa yang kesulitan yang dia hadapi. Nah, fa idza arada al-'abdu at-talaq, maka apabila seorang hamba ingin menceraikan, fa fa'alahu 'ala al-wajhi syar'i, lalu dia lakukan dalam bentuk, dalam dengan cara yang syar'i sesuai dengan aturan syariat, bi an awqa'ahu talqatan wahidah. Misalnya dia menjatuhkannya dengan talak satu, fi ghairi haidin, tidak dalam keadaan haid, wala tuhrin qad wati'a fihi, bukan dalam keadaan suci yang dia campuri istrinya, fa innahu la yadiqu 'alaihi al-amru. Maka insyaallah di situ tidak akan, urusan ini tidak akan menyusahkan dia, tidak akan menyulitkan dia. Bal ja'alallahu lahu farjan wasa'atan. Maka Allah jadikan untuk dia dalam keadaan tersebut jalan keluar dan sa'ah wasa'an. Sa'ah ini kelapangan. Nah, ya tamakkanu fiha min muraja'atin nikah. Mungkin di masa-masa tersebut dia akan kembali rujuk memperbarui nikahnya, ya, bukan pernikahannya dengan istrinya. Idza nadima 'ala talaq, kalau dia menyesal setelah melakukan talak. Wal ayat, dan ayat ini, wa in kanat fi siyaqit talaq war raj'a, meskipun ayat terakhir ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, walaupun itu yakni susunannya itu dihubungkan kepada talak dan rujuk, fa innal ibrata bi umumil lafzi. Hukumnya, pelajaran yang diambil dari kalimat ini, dari ayat ini, yakni berdasarkan keumuman lafadznya. Fa kullu man ittaqallaha ta'ala, artinya siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya dari murka dan adab Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, walazimu mardatillah, dan dia selalu berusaha melazimi, mencari mardatillah fi jami'i ahwalihi, dalam semua urusannya, keadaannya, fa innallaha yuthibuhu fid dunya wal akhirah, maka pasti Allah akan memberinya pahala di dunia dan di akhirat. Nah, wa min jumlati thawabihi, dan di antara pahala yang dia peroleh, yaj'al lahu farajan wa makhrajan min kulli shiddatin wa masyaqqah. Allah berikan dia yakni jalan keluar, Allah lempangkan, Allah bukakan untungnya dan melepaskan dia dari kesulitan dalam semua yakni dari syiddah wa masyaqqah, dari hal-hal yang memberatkan dan menyulitkan dia, baik dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Nah, dia akan mendapatkan jalan keluar. Nah, ini bimbingan taufik dari Allah. Nah, wa kama anna man yattaqallaha ja'ala lahu farjan wa makhrajan faman lam yattaqillaha waqa'a fi syada'id wal asar wal aghlal allati la yaqdiru 'ala takhallus minha wal khuruj min tabi'atiha. Nah, sebagaimana bertakwa dengan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia ini pun lapangan dan jalan keluar, maka orang yang tidak bertakwa kepada Allah, ini mafhum mukhalafah, berarti dia akan jatuh dalam hal-hal yang menyulitkan, bahkan asar belum ini apa namanya beban-beban yang sangat berat, bahkan aghlal dia seperti terbelenggu. Nah, allati la yaqdiru ala takhallus minha, yang tidak mungkin dia akan mampu keluar dari perkara dari keadaan-keadaan tersebut, wal khuruj min tabi'atiha, dan lepas nah dari hal-hal yang mengiringinya. Wa'tabir dhalika bitalab, atau wa'tabir dhalika bitalab, diambil kiasan janji dengan talak. Fa innal 'abda idza lam yattaqillaha fihi, karena seorang hamba kalau tidak takwa kepada Allah dalam urusan talak ini, bal awqa'ahu 'ala al-wajhil muharram, bahkan dia menjatuhkan talak itu dalam bentuk dengan cara yang haram, kasalat wa nahwiha, talak sekaligus nah dengan jadi tiga dia jatuhkan. Fa innahu la budda an yandama binadamatan, pasti dia akan mau tidak mau dia akan menyesal. La yumkinuhu istidrakuha, yang tidak mungkin dia perbaiki. Nah, wal khuruj minha, dan lepas dari keadaan tersebut. Nah, mau tidak mau dia selesai urusannya. Kalau misalnya dulu diberlakukan, kalau dia talak sekaligus tiga, tetap satu memang. Nah, tapi mungkin sebagian ulama beliau mungkin memilih itu juga. Dia mengatakan talak sekali tiga, akhirnya berlaku tiga. Nah, berlaku tiga sebagaimana dalam sebagian masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika sebagian muslimin bermudah-mudah dengan mengucapkan talak, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, akhirnya betul-betul jatuhkan. Dijatuhkan oleh Umar bin Khattab talak bain sisan sekalian. Nah, ini bingung akhirnya. Sudah jatuh seperti itu ya sudah firaq. Enggak boleh dia kembali. Nah, ini yang membuat dia menyesal. Kenapa orang ini ya, istrinya harus kawin dulu, nikah dulu dengan yang lain. Nah, cerai lagi baru dia kembali. Maka dipertimbangkan, dipikirkan. Qaulu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti, orang yang bertakwa itu pasti akan diberi Allah rizki dari arah yang tidak dia perkirakan, yang tidak disangka-sangka. Artinya juga Allah yasuqullahu rizqa lil muttaqi min wajhin la yahtasibuhu wa la yash'ur bihi. Allah giring dia mendapatkan rezeki bagi orang yang bertakwa itu dari sisi, dari arah yang tidak dia perhitungkan dan dia tidak menyadarinya. Ada rezeki dari arah-arah yang lain. Dalam hal ini juga bukan mungkin dia mungkin dapatkan nominal ataupun dia usaha dia, tapi mungkin diberikan dia kecukupan, barokah. Nah, harta yang mungkin dia memiliki, mungkin apa namanya, itu terasa cukup, terasa memuaskan dia, apa yang dia butuhkan itu terpenuhi. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, betul-betul bersandar kepada Allah, fi amri dinihi wa dunia, dalam urusan agama dan dunia, bi an ya'tamida 'ala Allah fi jalbi ma yanfa'u, di mana dia bersandar kepada Allah untuk mendapatkan manfaat, wa dafi ma yadurruh, dan menolak mudarat, wa yasiqu bihi, dan betul-betul percaya kepada Allah, fi tasahili dzalik, di dalam upaya memudahkan itu semua, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi dia. Nah, bukan berarti dia tidak menjalankan sebab, tapi dia tidak memperhatikan sebab. Sebab dia sudah perhitungkan, sudah dia jalankan, tapi dia bukan itu menjadi tumpuan dia. Bukan itu yang menjadi tumpuan dia. Dia tidak melihat kepada sebab tersebut, tapi kepada musabbibnya. Kalau berhasil, tidak membuat dia. Nah, ini karena dia merasa gembira dengan usahanya dia berhasil, tapi itu murni dari Allah. Kalau dia gagal, itu pun dia tahu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kegagalan dia, karena kemungkinan mungkin kurang ini, kurang itu dalam perhitungan dia, tidak. Tapi memang murni dari Allah, sehingga tidak membuat dia kecewa, tidak membuat dia patah semangat, tidak membuat dia berduka. Qala aykafihi al-amra, Allah mencukupi dia dalam urusan dia, alladhi tawakkala alaihi bihi, yang dia bertawakal kepada Allah dalam urusan tersebut. Wa idza kana al-amru fi kafalatil mughni aw ghaniyil qawi, kalau yakni urusan tersebut sudah menjadi tanggungan yakni azzat yang maha kaya lagi maha perkasa, yang maha kuat, al-azizur rahim, yang maha perkasa lagi maha pengasih dan penyayang, fa huwa aqrabu ila al-'abdi min kulli syai', maka dia lebih dekat kepada hamba itu daripada apapun juga. Nah, walakin rubama anna hikmatal ilahiyah yaqtadat ta'khirahu ila alwaqtil munasib lahu. Tapi mungkin hikmah ilahiyah mengharuskan, yakni apa namanya, jalan keluar tersebut ke lapangan atau rezeki itu tertunda sampai pada waktu yang sesuai. Naam, fa li hadza qala ta'ala innallaha baligh amri. Oleh karena itu Allah mengatakan, Allah itu menyampaikan urusannya, Allah yang mengatur urusannya. Tapi biasanya itu terlihat. Naam, ada ini hal-hal yang mungkin menambah untuk mungkin mempercepat itu kondisi hamba tersebut yang belum tentu berhajat kepada pertolongan dari Allah. Nah, maka dia ketika di saat-saat dia memang bertawakal kepada Allah, takwa kepada Allah dengan lisanul hal, dan lisan yang minta pertolongan kepada Allah, keadaan dirinya menampakkan dirinya kepada Allah butuh, sangat butuh kepada pertolongan Allah tersebut, dan nah, jalan keluar tersebut Allah memberikannya. Nah, ai la budda min nufudhi qada'ihi wa qadarihi. Jadi Allah pasti akan memberlakukan qada dan qadarnya. Walakinnahu, akan tetapi Allah, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, menjadikan sesuatu, setiap sesuatu itu kadarnya, ukurannya, ketentuannya, waktunya. Waqtan wa miqdaran la yata'addahu wa la yaqsur minhu anhu. Ini waktu yang sudah ditetapkan yang tidak akan dilampaui oleh Allah dan tidak pula kurang. Nah, dari waktu yang telah ditentukan tersebut. Nah, tinggal kita menjalani. Nah, kalau belum, itu berarti bisa jadi Allah, kalau memang kita bertakwa kepada Allah dan memang ikhlas, Allah senang yang seperti itu dan ingin mengangkat derajat kita, ingin menambah pahala kita dengan kesabaran dan tawakal tersebut, dengan takwa tersebut, sehingga belum diberikan oleh Allah. Maka bersabarlah. Nah, bisa jadi juga, mungkin juga pada diri kita ada hal-hal yang mungkin belum sempurna tawakal tersebut, mungkin belum cukup kuat takwa tersebut, sehingga belum diberikan oleh Allah. Nah, maka tinggal kita memperbaiki diri. Nah, dan juga jangan buru-buru kalau misalnya kita mendapatkan yang demikian ini. Dan kita ingat, betulkah kita bertakwa kepada Allah, karena nafsu kita itu bermain di sini. Ya, mungkin kita menganggap kita bertawakal kepada Allah, tapi sebetulnya kita bersandar kepada sebab, kita perhitungkan sebab. Dan kita melirik sebab, bahkan ketika dalam urusan akhirat, ketika kita beribadah kepada Allah. Ini dinasihatkan oleh para ulama yang mungkin punya, yang dapat channel dari Telegram Manhajul Anbiya, menyebutkan makna ikhlas dalam berdoa itu bukan kamu bersembunyi dalam berdoa. Bukan hanya kamu bersembunyi, tapi kamu berdoa itu kamu tidak melihat kepada sebab di dalam berdoa tersebut. Tapi tutup kepada Allah. Jangan ngerti kita berdoa kepada Allah, kita mengandalkan bahwa kita sudah beribadah kepada Allah lalu menuntut sesuatu. Bukan seperti itu. Nah, maka murni dia mengajaknya meminta kepada Allah, itu mengharapkan tanpa dia mempertimbangkan dirinya sudah berbuat sesuatu yang baik, yang bernilai di sisi Allah. Nah, tapi dia betul-betul menjadi melimpahkannya kepada Allah, bahwa Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang dan Maha Besar karunia. Itu yang kita harapkan dengan ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.